السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad للإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن بردزبة البخاري رحمه الله تعالى، atau yang lebih dikenal dengan Imam Bukhari, menulis kitab Sahih Al-Bukhari. Masuk pada bab yang ke-148 dari kitab ini, bab At-tala'unu bila'natillahi wa bighadabillahi wa binnari. Bab mengenai orang yang saling melaknat dengan laknat Allah, atau dengan kemurkaan Allah, atau dengan neraka. Ya. Bab ini khana fi din azakumullah, yaitu sesuai nanti dengan isi hadisnya, yaitu mengenai hukum orang yang melaknat orang lain dengan menggunakan laknat Allah atau kemurkaan Allah, atau dengan memvonis akan masuk neraka. Berkata Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Muslimun qala haddatsana Hisham an Qatadah an al-Hasan an Samurah qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepada kami Muslim, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Hisham dari Qatadah, dari al-Hasan al-Basri, dari Samurah Ibn Jundub, qala, beliau mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan dengan hadis ini hadisnya hasan, ya. Kenapa hasan? Dalam keadaan perawinya semuanya thiqat min rijalil Bukhari, karena kalau diperhatikan di sini ada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri beliau terkenal, ya, seorang yang memursalkan hadis, ya, sehingga ketika dengan lafaz an ini termasuk marasil beliau, tapi karena mendapatkan syawahid dan mutaba'at dari riwayat yang lain, riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya, dan juga Abdul Razak As-San'ani dalam musannafnya, maka riwayat ini atau sanad ini adalah hasan. Hadis ini adalah hasan, ya, hadis yang hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini, لا تتلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار. Janganlah kalian, wa fi riwayatin wala bi jahannam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا تتلاعنوا بلعنة الله. Janganlah kalian saling melaknat, saling mencela, saling memvonis dengan laknat Allah. Wala bi ghadab Allah. Jangan kalian memvonis tentang kemurkaan Allah. Wala bin nari, dan juga jangan saling melaknat, saling mencela dengan neraka, ya. Misalkan memvonis seseorang kamu akan masuk neraka, misalkan, ya. Maka ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana tadi disampaikan, hadis ini memberikan faedah kepada kita, annahyu ayyaqula ahadun li muslimin muayyanin. Perhatikan di sini, larangan seorang muslim mengatakan kepada muslim yang lainnya secara ta'yin, secara tunjuk langsung dengan mengatakan la'anahullah ya, atau la'natullah ya, atau la'anakallah, terlaknat baginya atau terlaknat bagimu, atau laknat Allah atasmu, atau seperti yang dikatakan oleh ya, orang-orang yang senang demo ya, lezim apa lezim laknat begitu ya, maka nggak boleh di sini, nggak boleh ya, karena yang dilaknat adalah seorang muslim. Jangankan manusia, hewan saja enggak boleh dilaknat. Au ghadiballahu alai, atau dengan langsung memvonis Allah murka kepadamu. Au yad'u alaihi bi irkhalin nar, atau mengatakan kepadanya bahwasanya kamu pasti akan masuk neraka, atau semoga kamu masuk neraka. Ini dilarang. Semua kalimat-kalimat ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana kita mendoakan orang masuk neraka? Wong kita senantiasa menyeru untuk supaya berdoa kepada Allah, meminta kepada surga, dan ya, berlindung kepada Allah jangan sampai masuk neraka. Maka perlu diperhatikan di sini nahyu ayyaqula ahadun li muslim muayyan. Larangan seorang muslim mengatakan bagi muslim yang lainnya bahwasanya kamu dilaknat, kamu dimurkai Allah, atau kamu akan masuk neraka, atau kamu akan berada di kerak neraka jahannam. Maka ini tidak boleh, dilarang oleh Rasulullah SAW. Maka kalau kita mendapati saudara kita sesama muslim melakukan kemaksiatan, yang kemaksiatan itu dilaknat oleh Allah. Misalkan kita mendapati saudara kita sesama muslim makan uang riba ya. Kan Rasulullah bersabda la'anallahu akila riba wa mukilahu wa syahidahi wa katibaih. Allah melaknat pemakan riba, pemberi riba, pencatat transaksinya, dan juga saksi atas transaksinya. Semuanya dilaknat. Tapi perhatikan, laknat di sini adalah laknat secara umum yang tidak diperuntukkan bagi perorangan. Ya, karena perorangan tersebut ya, ikhwan fillah azakumullah, adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau seorang melakukan riba misalkan, maka kita cuma sampaikan hadisnya saja. Hati-hati, Allah melaknat pelaku riba, pemakan riba, pemberi riba, pencatat transaksinya, saksi atas transaksinya. Ya. Kalau orang yang dinasehati tadi kemudian mengatakan, "Oh, kamu melaknat saya?" Oh, bukan. Saya cuma menyampaikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak melaknat Anda. Saya tidak tahu nanti ke depan barangkali bertobat, mati dalam keadaan baik, saya tidak tahu. Tetapi karena Anda melakukan, memakan riba, memberi riba, ikut transaksi ribawiyah dalam pencatatannya ataupun saksinya, maka saya cuma menasehatkan bahwasanya hadisnya demikian, ayatnya demikian. Ya. Jadi harus dipahamkan di sini. Kalau ada orang yang bersalah, misalkan ada orang yang dia melakukan dosa-dosa yang lainnya, sampaikan saja itu haram. Di dalam ayatnya demikian, di dalam hadisnya demikian. Jangan lakukan. Tetapi dengan kita memvonis, itu yang dilarang. Divonis kamu itu di neraka, ya misalkan. Itu divonis namanya, dan ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat ya hadis yang masyhur ya, sering kita sampaikan tentang al-ila, yaitu lancang kepada Allah. Itu kisahnya ada dua orang yang saling berteman. Satunya ahli ibadah, yang satunya ahli maksiat. Dan orang yang ahli ibadah ini terus menasihati ahli maksiat tadi. Sampai mengatakan khallini baini wa bainallah. Udah biarkan, ini urusanku dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka si ahli ibadah ini marah. Ya, la yaghfirullahu lak. Allah tidak akan mengampuni kamu. Atau ya, kamu akan masuk neraka. Nah, orang yang ahli ibadah tadi mentakyin, memvonis, padahal orangnya belum mati yang ahli maksiat tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab, "Man dzallazi yata'alla 'alayya alla aghfira li furan." Siapa yang lancang berani-beraninya mendahului aku bahwasanya aku tidak akan mengampuni fulan? Justru aku akan ampuni fulan yang tadi bermaksiat, dan aku gugurkan pahala-pahalamu. Jadi amal ibadahnya puluhan tahun tidak dinilai di sisi Allah, dihapus oleh Allah. Karena apa? Kelancangan dalam berbicara, Apa itu? Memvonis seseorang muslim ya dengan neraka atau dengan laknat atau dengan kemurkaan Allah padahal masih hidup. Masih hidup ya, masih hidup. Ya, inilah pentingnya kita berhati-hati atas lisan kita. Oleh karena itu kita kadang ngeri ya mendengar orang-orang yang senang demo ya. Dia mengatakan dosa pemimpin terlaknat misalkan begitu. Rezim laknat. Kita ngeri, ya Allah. Berani sekali dia begitu. Padahal orang yang dilaknat itu masih hidup. Kita enggak tahu besok tobat. Kita enggak tahu rupanya yang dilaknat itu lebih baik daripada yang melaknat. Kita enggak tahu. Ya, maka yang seperti ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau memang bersalah nasihati dengan cara yang baik. Bukan saling tala'un, saling mencel apa memvonis dengan vonis neraka, memvonis dengan vonis masuk neraka atau vonis laknat atau vonis murka Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai seorang yang jelas-jelas yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, ya mala'alahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abada at-taghut ulaika syarrun makana wa adallu an sawa'is sabil, yaitu orang Yahudi Nasrani yang Allah katakan Allah melaknat mereka, Allah murka kepada mereka, dan Allah jadikan sebagian mereka itu babi dan kera, dan sebagian mereka penyembah berhala. Ya, mereka adalah sejelek-jelek manusia, dan mereka adalah orang yang tersesat, paling sesat. Coba, 6 gelar atas Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau orang Yahudi Nasrani yang masih hidup, itu jangan kita memvonis neraka secara takyin, karena kita tidak tahu barangkali besok masuk Islam mati dalam keadaan Islam. Oleh karena itu bab sebelumnya ketika ada orang musyrikin mengganggu kaum muslimin, mencela, menghina, memaki, menyiksa, para sahabat meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya laknatlah fulan, doakanlah kejelekan bagi fulan. Kemudian Rasulullah menjawab, ma bu'ithu la'anan, aku diutus bukan sebagai seorang pencela. Ya. Bahkan di hadis yang lain, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Aku diutus untuk menyempurnakan bagusnya akhlak. Nah, inilah penting ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yaitu di dalam kita berdakwah atau ketika orang yang bermaksiat itu masih hidup, jangan memvonis dengan vonis akhirat. Baik memvonisnya kamu akan masuk neraka, kamu akan masuk surga. Ini jangan. Ya. Vonis-vonis tersebut itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan vonis masalah akhirat, vonis masalah dunia saja kita enggak boleh sembarangan kan. Misalkan dalam pengadilan seorang bersalah, kan enggak sembarangan kita. Harus terpenuhi dulu syarat-syaratnya, bukti-buktinya. Itu pun enggak sembarangan orang yang mengatakan, hakim yang memutuskan, orang yang berilmu yang memutuskan. Ya. Apalagi masalah akhirat. Perkara yang kita tidak tahu, kita sendiri belum mengalaminya. Ya. Paham ini ya, insyaallah. Nah, ini satu bab, satu hadis ini sangat penting. Larangan saling melaknat dengan laknat Allah, saling mencela dengan kemurkaan Allah, atau saling mentakyin, menuduh perorangan dia akan masuk neraka, ya. Bab yang berikutnya, babun la'nul kafir. Bab mengenai melaknat orang yang kafir. Bab hukum melaknat orang kafir. Nah tadi hadisnya sudah kita sampaikan. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab ini, qala beliau mengatakan haddatsana Muhammadun qala Abdullah ibn Muhammad qala haddatsana Marwan ibn Muawiyah qala haddatsana Yazid an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Abi qila ya Rasulullah. Ya, nah. Berkata Imam Bukhari rahimahullah telah menceritakan kepada kami Muhammad. Beliau berkata Abdullah ibn Muhammad. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Marwan ibn Muawiyah. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Yazid dari Abi Hazim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Rijalnya semuanya, perawinya semuanya thiqah, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, qila, dikatakan, ya Rasulullah. Ada yang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Ud'u Allah 'ala al-musyrikin. Doalah kepada Allah untuk kejelekan orang-orang musyrik. karena mereka telah menghina, memaki, bahkan menghalangi dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat ketika itu ada yang meminta, "Ya Rasulullah, doa saja kepada Allah supaya orang-orang musyrikin ini diazab." Ya. Dilaknat. Qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni lam ub'ats la'anan." Aku tidak diutus untuk melaknat. Aku diutus di tengah manusia bukan untuk melaknat. Bukan untuk menghina, memaki. Walakin bu'itsu rahmatan. Akan tetapi aku diutus membawa rahmat. Itu berupa Islam. Ajaran Islam adalah rahmat. Ya. Dari sini ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diutus untuk melaknat. Dan beliau diutus benar-benar membawa rahmat. Walaupun beliau, ya, dalam keadaan beliau akhlaknya sangat mulia, bukan diutus sebagai tukang laknat, tetapi dituduh oleh orang-orang musyrikin melaknat. Ya. Masih ingat kisah ketika Rasulullah SAW berdakwah di Mekah. Ketika itu masih ada paman beliau Abi Thalib, di mana ada orang-orang Quraisy mengutus satu utusan yang bernama Rabi'ah untuk melobi Rasulullah. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dianggap telah memecah belah persatuan bangsa Quraisy. "Ya Muhammad, ya wahai Muhammad. Ya. In turida, jika engkau menginginkan al-mulka wa sanamlikuka, kalau kamu memang ingin jadi raja, kami akan angkat kamu jadi raja. Ya. Jika kamu turid awal menginginkan apa harta, ya, sanajma'u amwalana, kami akan mengumpulkan semua harta kami, ya, kemudian akan diberikan kepadamu. Coba, kalau kamu pengin jadi raja, kami akan angkat kamu jadi raja, raja Quraisy, raja Arab. Ya. Kalau kamu ingin harta atas dakwahmu ini, kami akan kumpulkan harta kami berikan kepadamu. Kalau dakwahmu ini disebabkan kamu itu sakit, kami akan kumpulkan harta untuk mengumpulkan obat dan tabib untuk mengobatimu. Ya. Karena engkau selama ini yasubu alihatana, telah mencela sembahan kami. Ya, wa yudhallil abaana, kamu telah menyesatkan bapak-bapak kami. Wayusaffi uqulana, dan engkau telah menganggap bodoh akal-akal kami. Padahal Rasulullah tidak pernah seperti itu. Rasulullah hanya menerangkan, ya, hanya menerangkan bahwasanya sesembahan kalian itu la yasma', la yubsir, la yughni minallahi syai'ah. Sesembahan kalian itu, patung-patung kalian itu tidak bisa berbicara, tidak bisa melihat, sama sekali enggak punya kedudukan di sisi Allah. Hanya menerangkan itu, tapi dianggap apa? Mencela ini. Ya. Kemudian Rasulullah hanya menerangkan, ya, bahwasanya sembahlah Allah semata. Ya. Dan jangan menyekutukan Allah. Kemudian mereka sendiri yang menjawab, "Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihi muqtadun." Kami hanya mendapati bapak-bapak kami berada di atas tradisi ini, kemudian kami hanya mengikuti saja. Kemudian dianggap Nabi Muhammad telah mencela bapak-bapak moyang-moyang, mencela tradisi. Menurut mereka Nabi Muhammad SAW telah memecah belah persatuan orang-orang musyrikin Arab. Bangsa Arab telah pecah gara-gara Muhammad ini. Ya. Telah membuat perpecahan bangsa Arab ketika itu. Ya. Apa yang ditawarkan oleh orang-orang musyrikin Arab? Tiga hal tadi. Kalau kamu pengin jadi raja, kami angkat kamu jadi raja. Kalau kamu pengin harta, kami akan berikan semua harta kami. Kalau kamu sakit, kami akan obati. Tiga ini tawaran. Tapi Nabi Muhammad SAW menolaknya. Nabi Muhammad SAW menolaknya. Dari sini, dari kisah ini saja, ini kisahnya dalam Ibnu Hisham dan sebagiannya dalam Sahih Muslim. Dari kisah ini saja kita sudah paham bahwasanya Nabi itu untuk menegakkan Islam bukan dengan cara menjadi pimpinan dulu, bukan dengan cara jadi raja dulu, bukan. Dengan apa? Dengan dakwah, dengan ta'lim. Ya. Adapun beda orang sekarang yang mereka berjuangnya jadi pimpinan dulu. Yang mengatasnamakan Islam, apa itu yang namakan khilafah ataupun yang namakan apapun mereka, ya menurut mereka, dai-nya mereka dalam ceramah mereka bahwasanya ya urusan umat tidak akan benar sampai tegak khilafah. Siapa khalifahnya? Siapa kamu khalifahnya? Jujur saja, kalau mau jadi penguasa ngomong saja, ya kalau pengen jadi penguasa ngomong saja. Tapi Nabi Muhammad ditawari jadi penguasa nggak mau. Karena apa? Ya, kalau beliau berkuasa dengan syarat jangan berdakwah, ya apa gunanya kekuasaan itu? Ya. Beda dengan orang-orang sekarang mengatasnamakan kami, ya kelompok Islam menegakkan khilafah, satunya lagi kami kelompok Islam menegakkan syariat Islam dan seterusnya. Tapi lewatnya seperti itu, pengen jadi pemimpin dulu, nggak usah lama-lama. Ketika dia prosesnya saja sudah enggak sesuai syariat. Ketika jadi, ya lupa dengan syariat Islam itu. Ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita tidak usah tertipu dengan slogan-slogan. Lihatlah Nabi Muhammad berdakwah, menyampaikan tauhid, menyampaikan yang benar al-haq, menyampaikan wahyu dari Allah. Walaupun dituduh macam-macam oleh musyrikin Arab, ditawari macam-macam oleh musyrikin Arab, ya, beliau menolaknya dan tetap berdakwah di jalan Allah. Apapun konsekuensinya. Beliau ditawari macam kekuasaan, harta, coba apa yang tidak nikmat ini. Kalau berkumpul dua hal ini, ya, kekuasaan dan harta, siapa yang enggak mau? Tapi Rasulullah tidak ingin itu. Beliau berdakwah hanya menyampaikan wahyu dari Allah, sembahlah Allah semata dan tinggalkanlah sesembahan-sesembahan yang selain Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan itu lata. Lata itu kuburan yang mereka agungkan, ya. Tinggalkan oleh kalian Uzza, Manat, ya pohon keramat kalian yang biasa kalian itu menggantung jimat di situ, atau patung-patung yang biasa kalian menyembelih kemudian darahnya dikucurkan di patung tersebut. Jadi 360 berhala orang musyrikin Arab dirangkum menjadi Lata, Uzza dan Manat, tiga bentuk. Berhalanya orang musyrikin Arab itu yang pertama adalah kuburan yang diagungkan. Ya, Lata itu nama orang saleh yang suka membantu. Ketika mati, kuburannya itu dijadikan ya tempat meminta-minta. Minta jodoh, minta rizki, minta ya dimudahkan urusan, minta perlindungan. Mereka meminta ke situ. Yang kedua, kelompok yang kedua adalah patung. Ya, patung. Patung yang diukir. Kelompok yang ketiga dari 360 berhala musyrikin Arab adalah pohon, pohon keramat. Yang biasa mereka datang ke pohon keramat tersebut untuk supaya ketika perang kebal, supaya pedangnya itu tajam, supaya menang dalam perang. Itu pohonnya tersebut. Biasa pohonnya bentuknya pohon besar, kemudian dikelambu, ditutupin kelambu kain putih. Ya, di atasnya ada semacam sesajen-sesajen. Ya, demikian ya keadaan daripada sesembahan-sesembahan musyrikin Arab. Ketika diingatkan oleh Rasulullah SAW, jangan menyembah kuburan, jangan menyembah patung, jangan menyembah pohon. Mereka jawabannya apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka. Kami tidak menyembah kuburan, tidak menyembah patung, tidak menyembah pohon. Kami hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Aneh kan alasan mereka? Ya. Apa alasan mereka? Jadi alasan mereka itu datang ke kuburan keramat, ke pohon keramat, ke batu keramat. Itu alasan mereka bukan untuk menyembah mereka. Mereka itu orang yang dekat kepada Allah, makhluk yang dekat kepada Allah supaya menyampaikan hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan mereka. Dan inilah yang ditentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan terjadi kemudian ya, beliau dimusuhi oleh satu bangsa Arab. Ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada bab ini. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rahiman 'alan nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat sayang kepada manusia. Syafiqan 'ala ummatih. Yang sangat melindungi, menyayangi umatnya. Rafiqan 'ala mukhalafatihi. 'Ala mukhalifihi, bahkan sangat rafiq, sangat baik kepada musuh-musuhnya. Jadi sesuatu yang unik dari orang Arab, bangsa Arab ketika itu orang musyrikin Arab. Mereka kan sudah menggelari Nabi Muhammad dengan Al-Amin, orang yang sangat terpercaya. Herannya dalam masalah jualan, dalam masalah titipan wadiah, titip barang berharga, mereka titip kepada Nabi. Jadi orang musyrikin Arab kalau punya emas banyak, khawatir dirampok, khawatir di rumah nanti dicuri, dititipkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam masalah harta, percaya sama Nabi. Giliran masalah akhirat, gak mau percaya. Bahkan memerangi Rasul. Mau membunuh Rasul. Tapi masalah harta, titipkannya sama Nabi. Kan kontradiksi sekali. Sampai Nabi ketika mau hijrah, tetapi kan perintah dari Allah supaya tidak ketahuan oleh orang-orang musyrikin. Maka akhirnya beliau meninggalkan Ali bin Abi Thalib, menggantikan posisi beliau di ranjang beliau, sekaligus catatan-catatan titipan-titipan hartanya orang musyrikin. Lihat ini, di malam mereka mengumpung rumahnya Rasul mau membunuh, padahal hartanya dititipkan kepada Rasul. Aneh kan? Aneh. Masalah agama mereka gak percaya, masalah duit percaya, masalah dunia percaya sama Rasul. Uangnya semuanya dititipkan kepada Rasul. Rasulullah SAW hijrah, ya. Dan ketika sudah ketahuan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu sudah lolos dari Mekah, sahabat Ali bin Abi Thalib 2-3 hari kemudian baru membagi titipan-titipan orang-orang musyrikin Arab yang dititipkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dibagi. Ya, bahwasanya Nabi Muhammad sudah di Madinah, ini titipan kalian, dikembalikan. Titipan-titipan hartanya. Ya, kontradiksi. Dalam masalah agama mereka memusuhi, bahkan mau membunuh Rasul, tapi dalam masalah duit mereka titip percaya sama Rasul. Paham ya? Nah, inilah anehnya. Ya, tapi itulah keadaannya. Keadaannya. Jadi walaupun kepada musuh sekalipun, kalau zaman sekarang misalkan ya, antum lagi saingan dagang sama orang. Toko A dengan toko B. Kemudian si toko A, ya, pelanggannya parkirnya di depan toko B, kira-kira diusir gak tuh? Parkirnya sana, ini pelang khusus parkir pelanggan saya misalkan. Oh, belinya ke sana, parkirnya di sini. Ya, ini orang sekarang. Ya, Rasulullah SAW, orang yang memusuhi beliau dalam agama, tapi titip uang, ya beliau terima dan beliau amanah dengan itu. Seperti itu keadaannya, ya. Bahkan ketika mereka terjadi perselisihan dalam masalah harta, ya, mereka berhakim kepada Rasulullah SAW untuk memutuskan perkara masalah harta. Giliran masalah agama, mereka mencela, menghina Nabi SAW. Terus demikian sampai 13 tahun di Mekah. Ya. Maka ikhwan fi din azakumullah, ada kisah lain, kisah ya Ummu Tufail. Subhanallah. Kisah Tufail, Amri Tufail Ad-Dausi. Fa innahu lamma da'a qaumahu fa lam yastajibu lah. Ketika Tufail Ad-Dausi, sahabat radhiyallahu an, mendakwai kaumnya, kemudian kaumnya tidak menerima dakwah, tidak menerima tauhid, tidak mau beribadah kepada Allah semata, masih percaya dengan tadi ya, dengan kuburan, dengan patung, dengan pohon, tempat memintanya ke situ, bukan kepada Allah. Mereka tidak mau. Raja ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Tufail Ad-Dausi radhiyallahu an menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam taliban minhu ayyad'u ala qaumih. Meminta kepada Nabi untuk berdoa kejelekan atas kaumnya supaya diazab saja, sudah dilaknat saja, dibinasakan sebagaimana nabi-nabi terdahulu berdoa kepada kaumnya supaya binasa, ya. Maka faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma hdi dausan wa'ti biha, ya Allah berilah hidayah kepada suku Daus dan antarkanlah mereka ke sini. Coba di sini ya, sahabat Tufail Ad-Dausi berdakwah, wah luar biasa, ditentang, dihina, dimaki, diperangi, sampai beliau sangat marah, udah ya Rasul, udah dilaknat saja itu orang, diadab saja itu. Maka kemudian Rasulullah SAW mengangkat tangannya dan berdoa, bukan melaknat, bahkan apa, Allahumma hdi Dausan, ya Allah berilah petunjuk kepada suku Daus, wa'ti biha, dan bawalah mereka datang kemari. Lama syara sallallahu alaihi wasallam fi du'a, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ngangkat tangan, orang-orang sekitar itu halakat daus, binasa ini daus, dikira Rasulullah itu mau apa? Mau mendoakan kejelekan. Tapi rupanya subhanallah mendoakannya mendoa apa? Mendoakan kebaikan. Ya. Maka subhanahu wa ta'ala, masya Allah, tidak selang lama, ya, suku Daus tersebut berbondong-bondong masuk Islam. Ya, berbondong-bondong masuk Islam. Demikian pula Nabi SAW ketika beliau berdakwah di suku-suku. Pernah beliau berdakwah di satu suku, ya, suku pedalaman di tempatnya Qarn Tsa'alib, sama tempat namanya Qarn Tsa'alib. Beliau ditentang, ya, dilempari batu, sampai malaikat Jibril menawarkan untuk ayyud biqa alaihim al-akhshabain. Malaikat Jibril sampai menawarkan, sudah ini dua gunung ini yang mengapit tempat mereka, bagaimana kalau ditimpakan saja atas mereka. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam justru berdoa, la, jangan begitu. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku ini karena sesungguhnya mereka belum tahu. Jadi inilah sebagai seorang dai itu, ingat, lam tub'ats la'anan. Kita diutus, dididik bukan untuk melaknat, bukan untuk memvonis, dikit-dikit vonis. Ya, beda. Saya masih ingat dulu masih ketika sekolah ya, SMA atau berapa, kita belum tahu manhaj yang benar. Ada pengajian sana, ikut sana dan seterusnya lah. Ada satu pengajian yang kalau ketemu sama mereka, ditanyanya, si fulan sudah kafir belum itu? Itu pemimpin itu sudah kafir belum itu? Jadi tanyanya begitu, panas ya. Allahu musta'an. Padahal kita diutus oleh Rasulullah, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ditugaskan oleh Allah bukan untuk melaknat, tetapi memberikan hidayah, memberikan petunjuk, menjelaskan kebenaran, ya. Dan bagi dai itu banyak-banyak memberikan uzur. Banyak-banyak memberikan uzur, ya, belum tahu. Ya Allah, Allahumma hdihim. Ya Allah beri petunjuk pada mereka, fa innahum la ya'lamun. Karena mereka itu belum tahu. Gitu. Antum, ini prinsip dalam dakwah ya. Jangan buru-buru. Siapapun yang kita dakwai, keluarga, apalagi orang tua, apalagi anak. Ya, kita ingin dakwah di masyarakat, kadang sama anak kita aja gak sabar. Pernah ada satu orang tua mengeluh pada saya, ya, mengenai anaknya ini, itu. Anak sampaikan, dakwai, sampaikan. Sudah saya sampaikan sampai bosan, biarin saja. Allahu musta'an. Kok dibiarin saja? Antum masih hidup, anak antum masih hidup. Kalau dibiarin saja, maka itu namanya putus asa dari hidayah. Nabi Nuh 960 tahun mendakwai istrinya dan anaknya sampai ketika ujung janji ya, yaitu banjir, ujung janji yang Allah janjikan bagi orang yang kafir, banjir. Anaknya di ujung gunung dikelilingi oleh banjir. Nabi Nuh masih, ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, ayo ikut abi, ikut ayah. Jangan bersama orang-orang kafir. Tapi anaknya menentang. Qala sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma'. Aku akan naik gunung lagi supaya enggak kena banjir. Ya. Nabi Nuh menjawab, la asimal yaumin amrillahi illa man rahim. Tidak akan ada yang selamat dari banjir ini kecuali yang Allah rahmati, yang beriman, yang mengikut ke perahuku. Fahala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Tiba-tiba baru ngomong begitu, ada ombak gede, cek, kena itu. Sudah, tenggelam. Nah, ini Nabi Nuh 950 tahun mendakwai siapa? Istrinya sendiri. Anaknya sendiri enggak putus asa. Imma kitanya yang mati duluan atau anaknya. Maka jangan putus asa dalam mendidik anak kita. Minimal nasihati. Melihat kemungkaran, ini awalnya ketika saya melihat anak tersebut pakai celana pendek. Kan enggak menutup aurat ya. Anak tegur orang tuanya. Wah, soal sot wis diomongi ini. Wes endah wis. Nah, dibiarin begitu saja. Ya, ikhwan fil din azakumullah, siapapun kita, kita saling mengingatkan bahwasanya ya, selama kita masih hidup kita wajib ngomong. Ya, yang penting orang tua itu ngomong. Kalau masih kecil masih bisa di, masih bisa apa? Kita punya kekuatan untuk menahan. Kalau sudah besar biasanya malang lawan kan. Yang penting terus ngomong. Jangan begitu. Pakai celana panjang. Itu aurat. Tutup auratmu misalkan. Terus, masalah enggak nurut itu urusan berbeda. Yang penting kita mendakwai, terus dakwai terus. Jangan putus asa, berdoa. Ya Allahumma hdi waladi, ya Allah berilah hidayah kepada anakku. Banyak kejadian ketika abinya masih hidup, anaknya nakal luar biasa, sadarnya ketika abinya sudah meninggal. Ya Allah, abi meninggal. Ingat nasihat-nasihat abinya. Banyak yang seperti itu. Banyak. Gak usah anak sebut, banyak. Ketika abinya hidup, ya, subhanallah, sertifikat rumah, BPKB motor, mobil hilang semua, dijualin sama sama si anak untuk foya-foya. Luar biasa taubatnya ketika siapa? Ketika abinya meninggal dunia. Baru sadar, ya Allah, saya salah sama abi. Abi banyak menasihati saya. Dan subhanallah jadi orang yang baik setelah itu. Jadi orang yang saleh insyaallah ta'ala. Banyak kisah seperti itu. Maka orang tua jangan mendoakan kejelekan. Jangan putus asa. Terus berdoa untuk kebaikan anak. Walaupun kita belum melihat kesolehannya, tetap kita berdoa. Dengan harapan kita mati, anak kita kemudian menjadi orang yang saleh. Orang yang saleh. Kalau antum mungkin pernah sekolah ya, ingat teman sekolah ada yang nakal, dulu tawuran bareng, berantem bareng ya. Enggak nyangka-nyangka ketika ketemu, loh, jadi ustaz, jadi guru, kan kayak gitu. Jadi orang yang baik. Seperti itu. Jadi kita ke depan itu kita enggak tahu masa depan. Doakan saja kebaikan bagi mereka, anak-anak kita. Jangan putus asa dari rahmat Allah, dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Silakan dikumandangkan azan terlebih dahulu. Allah, sambil kita menunggu untuk sholat isya, diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hal ata alayka yawmun kana ashadd min yawmi Uhud? Apakah pernah datang satu waktu atasmu di mana hari tersebut lebih dahsyat dibandingkan hari Uhud? Perang Uhud ya, perang yang sangat dahsyat ya, sangat luar biasa. Banyak kaum muslimin yang berjatuhan ketika itu. Faqala, beliau menceritakan, laqad laqitu min qaumik. Sungguh aku pernah mendakwai kaummu. Itu Quraisy maksudnya ya. Wa kana ashadd ma laqitu minhum yaumul Aqabah. Dan itu lebih dahsyat daripada yang aku dapati ketika yaumul Aqabah. إذ أردت نفسي على ابن عبدي يا ليل ابن عبد كلال. Ketika aku mendakwai ya, menawarkan supaya mereka menerima dakwahku, yaitu kepada ibnu abdi ya layel dan ibni abdi kalal, Halam yujibni ila ma aradtu. Kemudian mereka tidak mau menerima dakwahku, apa yang aku inginkan untuk berdakwah pada mereka. Fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi. Maka aku pun pergi dalam keadaan berlumuran darah, ya, dihina, dimaki, dicela oleh kaum tersebut. Falam astafiq illa biqarni sa'alib. Dan aku tidak tersadar berdarah-berdarah seperti itu kecuali di tempat qarni sa'alib. Farafa'tu rasi, ketika itu aku angkat pandanganku, kepalaku, faida ana bi sahabatin qad adallatni. Ketika itu ada awan yang menaungi aku. Fanadzartu fiha, aku melihat ke arahnya, faida fiha Jibril. Rupanya di awan itu ada malaikat Jibril. Fanadani, malaikat Jibril pun memanggilku. Faqala, dan mengatakan, innallaha qad sami'a qawla qawli qawmika laka. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu terhadapmu. Wa maruddu alaika, dan apa yang mereka ya perlakukan atasmu. Waqad ba'atha ilaika malakal jibali lita'murahu bima syi'ta fihim. Maka sesungguhnya Allah telah mengutus kepadamu malaikat gunung yang menjaga gunung supaya engkau perintahkan sesuai dengan kehendakmu. Ya, qala fanadani malakul jibal wasallamu alayya, maka Jibril memanggil malaikat gunung, malaikat yang menjaga gunung. Malaikat tersebut mengucapkan salam atasku. Summa qal, kemudian mengatakan, ya Muhammad, inna Allah qad sami'a qawla qawmika laka. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu terhadapmu. Wa ana malakul jibal, dan kami adalah, aku adalah malaikat gunung ini, malaikat yang menjaga gunung ini. Wa qad ba'athani rabbuka ilaika lita'murani bi amrik. Sungguh Allah telah utus aku ya kepadamu untuk mengikuti perintahmu. Fama syi'ta, sesuai dengan kehendakmu. In syi'ta an udbiqa alaihim al-akhshabain. Kalau kamu mau, aku akan timpakan dua gunung ini atas kaummu ini. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yushriku bihi syai'a. Bahkan aku berharap Allah akan memberikan keturunan-keturunan dari sulb mereka. Allah akan mengeluarkan dari turunan-turunan mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Jadi harapannya itu panjang, tinggi. Nah, ini kita berdakwah itu demikian. Menghadapi orang yang ya seperti itu, ya mungkin kita berharap dari keturunan ini, keturunan orang ini ada yang beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat kesyirikan. Maka cegahlah lisan kita jangan melaknat mereka. Inilah salah satu riwayat ya yang menunjukkan harapan besar Rasulullah SAW, ya optimisme beliau dalam berdakwah. Kalaulah memang mereka tidak menerima dakwahku, beliau berharap keturunan mereka yang mau menerima dakwah. Dan banyak terjadi. Misalkan Khalid bin Walid. Walid bin Mughirah itu musuh besarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi punya anak namanya Khalid bin Walid, menjadi sahabatnya Rasul yang paling gagah perkasa. Ya, di Madinah ada Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul munafikin, sangat memusuhi Rasul, tapi punya anak namanya Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Sahabatnya Nabi yang senantiasa melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lainnya banyak. Jadi kita dalam berdakwah itu demikian. Jangan terburu-buru berputus asa. Ya, baru sedikit. Saya sudah menyampaikan sekali, dua kali, tiga kali, saya tinggal sudah. Pendek sekali sumbu dia. Allah musta'an. Enggak ada salahnya seperti itu. Sabar ya, dalam berdakwah itu sabar. Ya, khususnya mendakwai keluarga kita ya sabar. Sabar. Anak kita sabar. Mungkin nanti kalau sudah dewasa dia akan menjadi baik. Begitu ya. Dan demikian banyak ya. Ya, saya pernah diceritain juga seperti itu. Ada orang yang soleh bagus ya. Kemudian ketika anak menyampaikan perkara seperti ini, kita jangan lihat orang sekarang. Bisa jadi ke depan dia menjadi orang yang baik. Dia cerita kepada anak, iya Ustaz, dulu anak waktu kecil itu nakalnya luar biasa. Pokoknya apa aja, tawuran, berantem, apa, ngerjain guru, apa, sudah biasa. Ya, tapi subhanallah, ya, ketika sudah bekerja, sudah rumah tangga, ya, melihat orang sholat, kok saya nggak sholat ya, akhirnya pengin sholat tapi belum bisa sholat ya, akhirnya pinjam buku, dari buku dibaca, setelah dibaca jadi oh begini ya, kok begini ya, terus akhirnya subhanallah menjadi seorang yang sholat insyaallah ta'ala. Ya, dan seperti itu demikian ya, kadang hidayah itu kita tidak tahu dari mana arahnya. Ya, mungkin sekarang didakwai sulit, tapi kita tidak tahu kedepannya bagaimana. Maka optimis. Innallaha yuhibbul al-fa'lal hasan. Allah itu suka dengan optimisme, prasangka yang baik, al-fa'lal hasan. Ya, dan Allah membenci pesimis, ya, berburuk sangka, putus asa, ya'as. Ya, mungkin ada bertanya juga di sini. Di sini Rasulullah mengharap dari keturunan itu ada orang-orang yang beribadah kepada Allah. Bagaimana dengan doanya Nabi Nuh? Ya, kaumku ini tidaklah bertambah keturunan kecuali orang-orang kafir. Karena beliau pengalaman 950 tahun. Didakwahi, punya anak kayak gitu lagi. Sampai 950 tahun berapa generasi itu? Berapa generasi itu? Kalau orang umur 20 tahun sudah punya anak, 20 tahun berikutnya sudah dewasa seperti bapaknya lagi, kufur lagi. Usah, puluhan ratusan generasi. Kayak gitu lagi, kayak gitu. Ya, maka akhirnya Nabi Nuh berdoa untuk membinasakan mereka semua. Karena tidaklah mereka punya anak kecuali semisal mereka juga. Ya, jangan disamakan ya. Tapi kita dipilihkan Nabi terakhir, Nabi yang penuh rahmat. Dan ya, khonafidina azakumullah. Hendaknya kita sabar dalam berdakwah. Tidak jauh-jauh dari kita dakwah kepada anak istri kita lah. Ya, termasuk saya pribadi ya. Bedanya saya sendiri dikasih kesempatan untuk menyampaikan ke antum. Tapi persamaannya saya juga punya anak, punya istri, punya keluarga yang harus kita dakwahi juga. Jangan terburu-buru. Ya. Dulu kita ketika kenal dakwah, ya orang tua menentang. Ya, sudah dijahitin celana bagus-bagus waktu sekolah, tiba-tiba potong dijahit sendiri. Dimarahin sama orang tua. Ya, dimarahin ini itu dan seterusnya. Sudah keterima kuliah, malah milih mondok. Dimarahin lagi dan seterusnya. Ya. Tapi butuh bertahun-tahun ya, terus sampai akhirnya memahami. Ya, memahami dan mau mendengarkan. Dan berusaha untuk mengamalkan dan mengikuti. Bersabar. Karena kadang kita berdakwah kepada orang lain itu lebih mudah dibanding sama orang tua atau kerabat sendiri. Kata Sufyan ats-Tsauri beliau mengatakan, inna azhadan nasi fil alim ahluh. Sesungguhnya orang yang paling gak butuh sama seorang alim itu justru keluarganya kadang. Ya. Yang kadang justru tidak menerima kadang keluarganya sendiri. Maka Rasulullah pun ketika berdakwah, musuh utamanya pamannya sendiri yang seperti seharusnya secara nasab dia seperti bapaknya. Abu Lahab ya, menjadi musuh besar beliau. Ya, beliau berdakwah terus dibantah lagi. Sampai ketika awal dakwah beliau, berdiri di atas bukit Safa. Kemudian mendakwahkan, ya ma'asyara Quraisy, qul la ilaha illallah tuflihu. Wahai orang-orang Quraisy, katakan la ilaha illallah, kalian akan beruntung dunia akhirat, selamat. Selesai Nabi turun, Abu Lahabnya berdiri. Ya. Jangan percaya, ya. Jangan percaya fa innahu sabi, la tusaddiqu fa innahu sabi. Jangan percaya itu anak baru kemarin sore. Dikatakan begitu. Anak kecil baru kemarin sore, enggak usah percaya. Kan kadang kita sering ya, kalau kita menasihati orang yang lebih tua, "Wis ngerti apa kon cilik tembe wingi ya." Kan pernah enggak kayak gitu? Ya itu persis perkataannya Abu Lahab. Ya, ketika Nabi mendakwai Islam. Ya la tusaddiqu fa innahu sabi. Jangan percaya, dia sabi, anak kecil baru kemarin sore, enggak usah percaya. Gitu. Itu ucapannya Abu Lahab persis. Maka kalau antum berdakwah, mendapati ucapan seperti itu, ya sabar. Ya, sabar seperti itu, ya. Sabar, ya, banyak berdoa kepada Allah dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah. Karena hidayah itu tidak disangka-sangka. Tidak disangka-sangka. Setelah dapat hidayah, dijaga. ya, dijaga dengan amal soleh, dengan ta'lim, ya, karena hidayah itu mahal. Kalau orang dari awal dia nggak dapat hidayah, dengan orang yang sudah dapat hidayah kemudian tersesat, ya, lebih parah mana? Ya tersesat setelah dapat hidayah. Oleh karena itu, satu contoh ya, orang yang dari kecil memang dari keluarga non, ya, selain Islam, kafir, ketika dia mati itu kita ada kewajiban setidaknya menguburkan kalau memang nggak ada yang nguburin, ya, bukan mengikuti jenazahnya, ya. Tapi kalau ada yang ngurusin ya kita nggak boleh ikut-ikutan. Tapi misalkan tetangga kita orang Nasrani misalkan, nggak ada keluarganya mati, terus apa kita biarin di situ membusuk? Ya enggak, kita ada kewajiban untuk nguburin saja, nggak ada ritual apa-apa, gali, masukin, tutup, selesai. Tapi kalau ada orang yang murtad, kita nggak boleh ngurusin. Bahkan mohon maaf ya, kalau di dalam kitab-kitab Syafi'iyah itu, bagi orang yang murtad dari Islam, disuruhnya apa? Disuruh ditaruh di hutan supaya dimakan oleh binatang buas. Itu begitu. Itu ta'bir dari ulama Syafi'iyah. Bisa di kitab-kitab mereka bisa dilihat. Ada yang berpendapat, buang aja di laut. Karena la hurmat lah, enggak ada kehormatan bagi mereka. Ya, dibedakan orang yang dari awal memang dia Nasrani, ya, mati dalam keadaan itu, kita masih ada kewajiban untuk nguburkan kalau enggak ada yang nguburin. Tapi kalau seorang muslim tiba-tiba murtad gara-gara Indomie sekerdus misalkan, mati, itu enggak usah diurusin. Buang aja itu. Nah, ini menurut madhab Syafi'iyah, ya. Tapi kalau diamalkan di sini nanti kan jadi masalah ya. Kan mereka juga punya komunitas, itu biarin aja dengan komunitasnya. Kita nggak boleh mendatanginya, nggak boleh apa. Seperti itu. Itu takbir yang sangat keras itu ya dari ulama Syafi'iyah tentang orang yang murtad dari Islam. Maka orang yang tersesat setelah hidayah itu lebih hina ya, lebih hina. Dan biasanya memang nanti ucapannya itu lebih mengerikan. Tuduhan-tuduhannya lebih mengerikan karena mereka paham, tahu. Ya. Makanya ketika perang melawan orang-orang munafik itu sangat dahsyat sekali pada zaman Abu Bakar. Ya. Orang-orang murtad ya pada zaman Abu Bakar itu sangat dahsyat. Demikian ya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan sekali lagi untuk kita menjadi sosok yang memiliki rahmat, jangan suka melaknat, apalagi yang dilaknat adalah pemimpin kita. Kalau pemimpin itu dilaknat, yo kasihan rakyatnya justru. Sejahat apapun pemimpin, itu kita doakan dengan kebaikan. Coba, kalau ada seorang pemimpin, ada dua rakyat misalkan, satunya mendoakan, ya Allah berilah dia hidayah. Yang satunya mendoakan, ya Allah laknat dia. Kemudian yang dikabulkan yang dilaknat. Yang sengsara mana? Sengsara siapa? Ya rakyatnya. Yang doa cuma satu, tapi 250 juta rakyat itu sengsara. Karena apa? Ya doanya kamu tadi melaknat pemimpin. Tapi kalau kita berdoa, Allahumma hdihi, Allahumma apa? Allahu yahdi, ya Allah berilah dia petunjuk. Allahumma aslih wulata umurina, ya Allah perbaikilah perkara-perkara pemimpin kami. Dikabulkan, maslahatnya untuk siapa? Untuk satu negara ini. Ya. Jadi doakanlah kebaikan. Apalagi kalau pemimpinnya baik, doakan. Jahat pun doakan, doakan kebaikan. Karena kebaikannya tersebut akan kembali kepada kita semuanya. Bahkan maslahatnya lebih umum, lebih luas. Ya, wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.